Kita lanjutkan pembahasan kita Masailul Jahiliyah. Masuk pada pembahasan yang ke-40. Juhudur Rabbi Subhanahu wa Ta'ala. Penentangan kaum musyrikin dan kaum kafirin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan dengan at-ta'til. Penentangan kepada Allah dalam bentuk mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sebagian manusia meyakini bahwa bumi ini ada dengan sendirinya tanpa ada sang penciptanya, tanpa ada Rob yang menciptakannya, yang menguasainya, yang mengaturnya, ada dengan sendirinya. Ini keyakinan penentangan terhadap wujudullah, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun ada di zaman-zaman dahulu dari kalangan kafirin yang menentang adanya Rabb. Dibahasakan dengan kita ateis, yang tidak percaya adanya Al-Khaliq. Hadirin kaum muslimin, ternyata keyakinan yang seperti ini ada pula di kalangan umat Islam. Orang-orang yang mengaku sebagai muslim tetapi dia terkena keyakinan animisme, dinamisme, atau lebih dari itu, ateis, komunis, yang meyakini tidak adanya Tuhan. Ini ada komisimin orang-orang seperti itu sampai hari ini. Karena itu, Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memasukkan hal ini pada salah satu di antara bagian keyakinan orang-orang zaman dulu yang harus kita ingkari. Yani keyakinan juhudur Rabb, penentangan mereka terhadap adanya Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ironisnya lagi, kaum muslimin, ketika mereka tidak meyakini adanya Allah, mereka malah justru menyembah bangsa dedemit yang bukan pencipta alam semesta, yang bukan pula yang memberikan apapun yang dibutuhkan oleh manusia, tidak bisa memberikan rizki apapun. Mereka tidak meyakini adanya Rabbul Alamin, tetapi mereka malah justru menyembah kepada roh-roh halus, makhluk-makhluk bangsa dedemit yang mereka puja, yang dianggap bisa memberikan apa yang mereka panjatkan kepada mereka. Kita akan baca satu demi satu, keterangan demi keterangan dalam kitab. Qala Syekh Shalal Fauzan, at-ta'tilu ka qawli ahli Fir'aun. Yang dimaksudkan dalam bab ini adalah peniadaan adanya Tuhan, sebagaimana hal ini diucapkan oleh Fir'aun la'natullah alaih. Fir'aun meniadakan adanya Tuhan. Yang lucunya, dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Sebagaimana di zaman sekarang ini, banyak orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Azza wa Jalla yang mampu mengabulkan doa, tetapi pelariannya malah justru meminta-minta kepada penunggu-penunggu kawah, penunggu laut, penunggu gunung, dimintai oleh mereka sebagai apa? Sebagai sesuatu yang dianggap bisa mengabulkan permintaan mereka. Permintaan keselamatan, permintaan rezeki, permintaan nasib, ataupun yang lainnya. Mereka lari dari Allah Azza wa Jal menuju kepada makhluk yang lemah, yang tidak bisa mencipta apapun. Qala Syekh, at-ta'til fil asli ikhla'u syai. At-ta'til secara bahasa adalah ikhla'u syai. Mengingkari, menolak, meniadakan. Ini makna aslinya. Yuqal atal makan. Misal seperti atal makan. Satu tempat ini kosong. Yani tidak ada siapapun. Maka pembahasan kita adalah ideologinya mereka zaman dulu yang mengosongkan alam semesta ini adanya sang pencipta. Tidak ada yang mencipta. Segala sesuatu ini ada dengan sendirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran. Orang yang dikatakan dengan, disilakan dengan kafir. Wal muradu bihi huna. Yang dimaukan dalam pembahasan ini. Kata Syekh Shalih Fauzan, beliau melanjutkan ucapannya. Ikhla'ul qawun an khalikihi. Yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah meniadakan alam semesta ini dari sang penciptanya. Yakni mereka meyakini alam semesta ini terjadi tanpa ada yang menciptakannya. Wa nafyu ay yakuna hunaka khaliqun li hadzal qawm. Atau dengan makna lain, mereka meniadakan adanya sang pencipta yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, manusia, laut, dan yang lain. Itu ada dengan sendirinya, tanpa ada sang pencipta. Wa natijatu wa innama wujida natijatu tabi'iyyati kama yakulun. Mereka mengatakan, adanya alam semesta ini, ada dengan sendirinya saja. Wa imamul mu'attilati huwa Fir'aun. Beliau menyebutkan tokoh besarnya kaum yang menolak adanya sang pencipta di alam semesta ini, di antaranya adalah Fir'aun, memiliki ideologi ini, memiliki keyakinan tidak ada sang pencipta, tidak ada yang disembah di alam semesta ini. Yang ada adalah dia sendiri mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas, ayat yang ke-38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhal mala' ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai manusia, aku tidak tahu adanya Tuhan bagi kalian selainku. Ini ucapannya Fir'aun la'natullah alaih. Dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dalam keadaan dia meyakini dirinya makhluk. Makhluk. Dia punya bapak, dia punya ibu. Dia terlahirkan dari manusia. Dia mengalami masa kecil, masa dewasa, masa tua. Makhluk. Tetapi karena kesombongan dia, mukabarah yang ada pada dia, dia mengatakan di alam semesta ini tidak ada Rob yang menciptakannya. Dengan bahasa tidak ada Tuhan bagi kalian, melainkan aku. Ini ucapannya Fir'aun, la'natullah alaih, disebutkan dalam surat Al-Qasas, ayat yang ke-38. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihat orang ini kaum muslimin Fir'aun la'natullah alaih memusuhi Musa. Musa mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Musa mengajarkan tauhid. Sudah berulang kali kami sampaikan, semua rasul mengajarkan tauhid. Sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah aku mengutus seorang rasul. Tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelummu kecuali aku wahyukan padanya, tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku. Itu Allah Azza wa Jal. Fa'budun. Maka beribadalah kalian kepadaku saja. Lihat baik kaum muslimin. Pergolakan yang telah terjadi dalam sejarah umat manusia. Musa sebagai rasul yang mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Fir'aun yang melawan dakwah tauhid yang diajarkan oleh Musa alaihissalatu wassalam, yang bernasib binasa. Binasa kaum muslimin adalah Fir'aun la'natullah alaihi. Bagaimana binasanya Fir'aun? Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Allah selamatkan Musa. Anidrib bi'asakal bahra. Kami wahyukan kepada Musa ketika Musa membawa Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Inna lamudrakun. Mereka mengatakan, ya Musa, kita akan kena ini dikejar oleh Fir'aun. Kita akan kena. Gak ada jalan lagi. Di tepi laut. Musa dengan Bani Israel kaumnya. Fir'aun dari kejauhan datang dengan pasukannya. Inna lamudrakun. Kita kali ini sudah tertangkap oleh Fir'aun. Maka Allah memberikan wahyu kepada Musa. Anidrib bi'asakal bahr. Pukul dengan tongkatmu laut ini. Maka Allah berikan keselamatan kepada Musa. Anzur barakallahu. Allah berikan kepada tauhid kemenangan. Allah berikan jalan keluar kepada ahlu tauhid dalam menghadapi semua problematikanya. Terbelahlah lautan itu dan kering bawahnya sehingga Musa dengan Bani Israel kaumnya bisa melewati dengan cepat, berjalan kaki, lari menghindari kejarannya Fir'aun la'natullah alaihi. Sampai ketika Musa sudah di tepi seberang sana. Dengan kaumnya selamat mereka. Tidak ada yang mati. Selamat mereka. Fir'aun memutuskan untuk tetap mengejar. Dengan pasukan kudanya. Mengejar. Pas mereka di tengah-tengah. Allah binasakan dengan ma'. Dengan air. Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dengan dihempaskan kembali lautan tersebut. Sehingga mereka semuanya mati tenggelam oleh air. Lautan waikum muslimin. Junudullah. Semua yang ada di bumi ini adalah pasukannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah ma'adab dengan angin. Sab'ata layalin wa tamaniyata ayyam. 7 malam, 8 hari. Kaumnya Nabi Ad. Kaum Samud wa Iram. Kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Shu'aib yang ingkar kepada beliau. Seperti kaum Ad, Iram. Kaum Samud. Allah hancurkan dengan angin. 7 hari, 8 malam. Sikat dengan angin yang kencang. Yang sangat dingin. Semuanya. Tidak ada satupun yang hidup. Tidak ada satupun yang hidup. Sarsarin atiyah. Mereka mati semuanya. Mereka terangkat oleh angin. Bagikan seperti apa? Pelepah kurma yang sudah lapuk. Tergeletak di mana-mana. Bangkai-bangkai. Satu kaum itu ludes. Kenapa mereka disiksa? Dikarenakan mereka menentang tauhid. Yang diajarkan di zaman itu. Oleh para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Fir'aun. La'natullah alaih. Dihancurkan oleh Allah karena menentang tauhid. Demikian pula di zamannya Nuh. Kisah. Yang sangat terkenal. Disebutkan dalam ayat Al-Quran. Mengisahkan tentang air bah. Bukan hanya tsunami pak. Tetapi Allah Azza wa Jalla ma'adab. Kaumnya Nabi Nuh. Yang ingkar dengan tauhid. Yang diajarkan oleh Nuh. Mereka diadab dengan air. Lautan yang meluap. Bumi yang mengeluarkan air. Hujan yang sangat deras. Yang sangat deras. Sampai-sampai kaum muslimin. Tidak ada satupun belahan di muka bumi ini. Kecuali tertutup oleh air. Gunung-gunung tertutup oleh air. Tidak ada di hari itu yang selamat sampai pun putranya beliau yang bernama Ka'an. Sa'awi ila jabalin yu'simuni minal ma'. Ka'an mengatakan, aku akan lari menuju gunung yang tinggi yang bisa menghindarkan aku dari bahaya banjir ini. Lah, tidak ada wahai anakku hari ini yang bisa selamat. Tidak ada. Kecuali yang ada di atas kapalnya Nuh. Mereka siapa kaum muslimin? Ahlu tauhid. Yang selamat adalah muwahidun. Yang beriman kepada Nuh. Walaupun jumlahnya sedikit. Yang lainnya mampus, ludes, mati. Bangkai-bangkai yang banyak. Tidak satu pun yang hidup di antara mereka. Bukan hanya tsunami. Tetapi air bah yang sangat tinggi. Nuh alaihissalatu wassalam disebutkan dalam sejarah membuat kapal itu bukan di dekat laut. Nuh membuat kapal itu di gunung. Di gunung kaum muslimin. Sehingga mereka-mereka kaum musyrikin mentertawakannya. Bikin kapal besar dari kayu-kayu. Kok di gunung banyu nekangan di. Gak kepikiran di waktu itu tsunami sebegitu besar. Gak kepikiran oleh mereka-mereka adanya air bah yang begitu besar. Gak kepikiran. Gak kepikiran. Tidak ada di waktu itu berita adanya lempengan yang pecah. Gak ada. Lempengan pinten pasti pecah. Gak ada di waktu itu skala Richter 7,9. Gak ada. Richternya pecah, bak jebol hitungannya. Airnya terlalu dahsyat, tidak bisa dihitung. Allahu Akbar. Mampus semuanya. Kenapa? Karena kesyirikan. Mereka dulu menyembah Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Diperingatkan agar jangan menyembah kepada selain Allah. Diperingatkan jangan berbuat syirik. Oleh Nuh alaihissalatu wassalam. Mereka tidak terpikirkan adanya siksa itu. Tidak terbesit di benak mereka siksa itu. Kenapa? Karena sekian lama kesyirikan itu. Sampai Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya 1000 tahun. Kurang 50. Lalabitha fi qaumihi alfa sanatin illa khamsin. Nuh berada di tengah-tengah kaumnya mendakwakan tauhid 950 tahun. Adakah di antara mereka yang berpikir akan adanya musibah seperti itu? Adakah di antara mereka yang berpikir adanya azab yang akan datang seperti itu besarnya? Tidak, wahai kaum muslimin. Mereka merasa aman, mereka merasa kuat karena jumlah mereka sangat banyak, ribuan. Jangan dipikir mereka primitif. Jangan dipikir mereka hanya segelintir orang. Dari Adam sampai Nuh sekian ribu tahun. Orang sudah nakumanak. Ngerti nakumanak, Pak? Sudah berkembang biak manusia. Hancur lebur. Kenapa? Karena kesyirikan. Oleh apa? Air kaum muslimin. Yang begitu dahsyat. Kita melihat musibah di negeri ini dikarenakan tsunami tingginya 7 meter, 9 meter, 20 meter setinggi pohon kelapa mungkin. Itu sudah memporak-porandakan negeri, meluluhlantahkan kota, membunuh sekian ribu manusia dalam seketika. Na'udzubillah min dzalik. Dan jangan dipikirkan air itulah paling 2 kilo dari tepi. Siapa bilang air itu bisa sampai ke gunung? Na'udzubillah min dzalik. Jangan dianggap remeh murka Allah. Ketika Allah murka dikarenakan musyrikin, Allah tidak pandang bulu. Mati semuanya. Bisa satu negeri itu ludes. Sebagaimana kaum Tsamud wa Iram. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa mereka semuanya itu dihancurkan oleh Allah? Karena syirik. Karena syirik wa gumsin. a'udzubillahi min dzalik. Apakah hal itu ego muslimin tidak memberikan rasa takut kepada kita ketika kesyirikan itu melenggang kangkung di depan kita, ketika kesyirikan itu muncul di depan kita? Khawatir azabullah azza wa jal menimpa. Murka Allah azza wa jal telah disebutkan dalam Al-Quran dalam pembahasan yang kemarin kita sampaikan. Fala tad'u ma'allahi lan ahar fatakuna minal mu'adzabin. Jangan kalian menyembah kepada Tuhan selain Allah. Jangan kalian berdoa kepada Allah disertai dengan berdoa kepada bangsa jejemit, meminta-minta kepada simbawaraksa-simbawaraksa. Mereka makhluk. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka semua itu makhluk, tidak bisa mencipta, bahkan mereka itu dicipta. Kenapa kau harus minta-minta sama mereka? Apa Anda tidak cukup dengan memiliki Allah Rabbul Alamin yang kita puja dalam salat-salat kita? Allah, apakah tidak cukup kita memohon kepadanya? Kenapa kau harus minta-minta kepada bangsa jejemit? Harus minta-minta kepada bangsa jin? Kenapa lebih takut kepada mereka daripada takut kepada Allah Azza wa Jal? Yang mampu mengadab adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah murka, lihat dalam sejarah manusia, semuanya hancur dikarenakan menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bangsa jejemit tidak bisa menghilangkan malapetaka itu. Afara'aytum ma tad'un. Apakah kalian tidak melihat apa yang kalian mohon selain Allah? In aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri. Jikalau Allah menghendaki menimpakan malapetaka, apakah Tuhan-Tuhan kalian itu bisa menghilangkan malapetaka itu? Tidak ada rekomisi. Mari kita cukupkan diri kita. Hasbi Allah. Cukup bagi kita Allah. Sesembahan kita yang kita mohoni. Jangan kita membutuhkan pada selain Allah Azza wa Jalla. Fatakuna min al-'adzabin. Kalian akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla dikarenakan kesyirikan-kesyirikan yang ada. Sejarah telah membuktikan kaum-kaum yang Allah hancurkan tak lain dikarenakan pertentangan mereka terhadap la ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin, banyak manusia di zaman sekarang ini yang mereka juga mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka belum paham makna dan kandungannya, tidak mengerti konsekuensinya, sehingga mereka masih jatuh pada berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, penuhanan-penuhanan kepada selain Allah. Kasihan mereka. Mulut mereka mengatakan la ilaha illallah, tetapi keyakinan mereka masih menduakan Allah, dan itu namanya dosa kesyirikan. Fala tad'u ma'allahi lan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Jangan engkau menyembah kepada Allah disertai dengan menyembah kepada yang lainnya, maka kalian akan menjadi kaum yang disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengingatkan itu, sehingga jangan disalahkan Allah. Kenapa kau ada musibah ini? Kenapa kau ada tsunami? Yang di gunung, kenapa gunungnya meletus? Yang di daratan, kenapa daratannya ambles? Menggusur dalam radius yang sekian. Sekian banyak. Satu kali waktu ros mati semua. Jangan kau salahkan Allah. Allah sudah mengingatkan. Allah sudah mengingatkan. Allah sudah mengingatkan. Tetapi kalian lah yang menyebabkan musibah itu. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas. Tidak ada musibah yang menimpa manusia kecuali karena itu adalah tangan-tangan mereka juga yang mengakibatkan. Olah tingkah laku kalian wahai manusia yang menyebabkan Allah murka. Allah mendatangkan adab kepada umat manusia. Adab itu lebih kecil dibandingkan adab di akhirat. Adab itu yang membinasakan massal, yang mematikan sekian ribu manusia. Bahkan belum diketahui dengan pasti berapa korbannya. Masih tambah. Itu azab yang sangat, yang Allah katakan itu azab kecil. Diberikan azab seperti itu supaya kalian kembali kepada Allah. Walanudzikannahum minal adabil adna dunal adabil akbar ta'allahum yarji'un. Sungguh kami akan berikan azab, rasakan siksa kami ini. Yang siksa itu adalah siksa yang adna, siksa yang ringan, bukan siksa yang besar. Yang mudah-mudahan dengan adanya adab-adab itu kalian kembali, bukan malah melakukan kesyirikan lagi. Bukan malah mengadakan kesyirikan kembali yang serupa, meminta kepada bangsa Dedemit, menyekutukan Allah Azza wa Jal. Tidak cukupkah Allah subhanahu wa ta'ala? Mengapa menduakan Allah dengan yang lainnya? Siapakah Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta? Jawabannya Allah. Siapakah yang mengatur alam semesta? Jawabannya Allah. Namun mengapa masih ada yang menuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka hadirin kaum muslimin, sangat rugi ketika seorang membaca la ilaha illallah ternyata tidak paham makna dan kandungannya. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla menyelamatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala syekh, kita lanjutkan ucapan syekh Shalalah Fauzan. Fir'aun la'natullah alaih, sesungguhnya dia meyakini secara fitrah adanya Khalik, sang pencipta. Karena Fir'aun ini makhluk. Di antara ayat yang menyebutkan hal itu disebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-36 sampai 37. Allah berfirman, ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughu asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunuhu kadhiba. Wa Haman, siapa Haman? Haman adalah panglimanya Fir'aun, tangan kanannya Fir'aun, kepercayaannya Fir'aun. Wahai Haman, bangunkan untukku menara yang menjulang tinggi, sarhan, agar supaya aku bisa naik ke atas langit sana, agar supaya aku bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Karena sesungguhnya aku menyangka Musa ini dusta. Hadirin kaum muslimin, diambil dari ini sebuah keyakinan bahwasanya Allah bisama, yani fokus sama, di atas langit, beristiwa di atas arsy. Dan ini keyakinan semua para nabi, di antaranya adalah siapa? Musa alaihissalatu wassalam. Fir'aun la'natullah alaih diajari oleh Musa. Aina Allah. Diajari oleh Musa bahwa Allah di sama. Di mana kita tahu itu, ekor muslimin? Ayat ini. Fir'aun memerintahkan kepada bala tentaranya untuk membangun menara yang tinggi agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Karena Musa mengatakan kepada aku, Tuhannya ada di langit. Dan aku tidak percaya dengan itu. Maka di sini kaum muslimin, siapa yang tidak percaya Allah di sama, maka dia pengikut Fir'aun. Pengikut siapa? Fir'aun. Siapa yang mengatakan Allah ada di mana-mana, maka dia pengikut Fir'aun. Dikarenakan Fir'aun tidak yakin bahwasanya Allah ada di langit. Sebagaimana Musa mengajarkan hal ini kepadanya. Di sini kaum muslimin yang menjadi pembahasan kita. Fir'aun sesungguhnya meyakini bahwa dirinya ini makhluk. Ada di sana ilah sesembahan. Sebagaimana ketika Fir'aun la'natullah alaih tenggelam di Laut Merah. Ketika itu dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman kepada Rabbnya Musa. Dalam keadaan sudah tenggelam. Sakaratul maut. Tidak diterima taubatnya. Walaupun dia mengatakan, aku beriman kepada Rabbnya Musa. Baru tahu diri yang benar adalah Musa yang mengajarkan tauhid. Sudah ada pelajaran wahai orang-orang yang tidak percaya dengan tauhid. Lihat Fir'aun. Dia sebenarnya tahu adanya Rabbul Alamin. Tetapi dia melawan keyakinannya Musa alaihissalatu wassalam. Dia yakin di akhir hayatnya ketika tenggelam di Laut Merah. Allah tidak menerima imannya. Hakadha kaum muslimin rahimani jami'an. Sehingga marilah kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita mentaati para rasul dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beribadlah dengan baik, taatlah kepada rasul agar jangan Allah mengadab kita, menyiksa kita di dunia maupun di akhirat. Janganlah kita menyelisihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Allah berfirman di dalam surat Nur, hal yahdari alladhina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Hendaknya hati-hati siapapun orangnya yang ingin menyelisihi bimbingan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Hati-hati, Allah sudah memperingatkan, hati-hati, jangan engkau menentang, jangan engkau menyelisihi, jangan kau mengingkari, apalagi perihal tauhid dan syirik. Jangan. Kalau kamu tetap nekat, Allah sudah peringatkan. Allah sudah peringatkan. Allah sudah peringatkan. Jangan menyelisih. Kalau tidak, tetap saja menyelisih. Tidak manut. Maka antisibukum fitnah. Allah akan timpakan fitnah malapetaka. Fitnah kehancuran. Bisa yang berupa tsunami. Bisa yang berupa gempa bumi. Bisa yang berupa tanah longsor. Bisa berupa tanah bergerak. Bisa yang berupa seperti adabnya Nuh. Adab yang diberikan kepada kaum Nuh. Saya ulangi, adab yang diberikan kepada kaumnya Nabi Nuh. Terlelap semua permukaan bumi. Itu bukan satu hal yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Mampu. Bahkan Allah Maha Mampu untuk mengangkat bumi ini, bagian dari bumi ini, ke atas. Untuk kemudian dibalikan kembali. Sebagaimana Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut yang ingkar kepada Nabi Lut. Karena lesbi dan homo yang ada pada mereka. Hati-hati. Jangan menentang Allah. Jangan menentang Allah Azza wa Jal. Allah memiliki sifat zuntiqam. Mampu untuk mengadab, bisa untuk menyiksa dalam seketika di saat kita tenang, damai, santosa, tidak ada aral melintang yang diberitakan lempengan selatan kita yang pada retak, bukan Palu, bukan Donggala, bukan daerah sana, daerah sini. Apakah komputernya salah? Kenapa kok bukan sana yang retak? Karena musibah itu bukan karena faktor alam. Jangan berhenti pada alam. Ini karena alam, ini karena alam. Lah, tidak. Itu semuanya adalah Allah Azza wa Jal yang mengaturnya, yang memilikinya, yang menciptakannya. Ada beberapa orang mengatakan ini karena alam, ini karena alam. Alam itu makhluk. Bumi ini ada yang memilikinya. Ada yang mengaturnya. Kenapa terjadinya di sana? Tidak satupun ilmuwan yang bisa mengetahui. Kenapa terjadi di sana? Kapan akan terjadi? Seberapa dahsyat kejadian itu? Tidak ada yang tahu. Maka hadirin kaum muslimin rahimani warum jami'an, hati-hati, sudah banyak contoh kaum yang Allah hancurkan sebelum kita. Qala syai wal fitr wal uqul tadullu ala kadhibi hadzal qaul. Fitrah dan akal yang sehat menunjukkan batilnya Fir'aun dan ateisme, komunisme yang menolak adanya Tuhan. Dan ini na'udzubillah min dalik, negeri kita pernah terjangkit pemahaman komunisme. Na'udzubillah min dalik, kita berlindung kepada Allah dari bangkitnya pemahaman komunisme yang melawan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menentang adanya Khalid. Komunisme musuhnya kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik, kalau seandainya mereka bangkit kembali dan kemudian akan menyembelih kaum muslimin lagi sebagaimana era dulu terjadi, itu pun malapetaka. Malapetaka azab. Na'udzubillah min dzalik. Akal sehat menolak komunisme. Akal sehat menolak ateisme. Akal sehat meyakini adanya Rabb, sang pencipta, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan la yumkin wujudu makhlukin biduni khalikin. Karena tidak mungkin adanya makhluk tanpa adanya khalik. Makhluk itu yang dicipta, khalik itu yang mencipta. Wala yujudu fi'lin biduni fa'il. Gak mungkin adanya sebuah perbuatan tanpa ada yang berbuat. Secara akal yang sehat tidak mungkin alam sebegitu indah dan berjalan terus kehidupan ini, roda kehidupan, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang menanam, ada yang makan, ada yang roda kehidupan, rezeki mengalir terus tanpa ada yang mengatur, mustahil. Maka komunisme, ateisme, mereka adalah musuh agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Tur ayat yang ke-35 sampai 36. Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu di khuliku min ghairi syai'? Apakah mereka itu diciptakan yang dulunya tidak ada apapun mereka itu, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqu samawati wal ard. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bala yukinun. Namun manusia tidak yakin dengan yang seperti ini. Disebutkan dalam ayat Fatir, ayat yang ketiga. Hal min khalikin ghairullah. Apakah ada sang pencipta selain Allah? Allah bertanya kepada kita manusia. Allah menyebutkan ayat ini. Hal min khalikin ghairullah. Apakah ada sang pencipta selain Allah Azza wa Jalla? Jawabannya tidak. Mereka-mereka yang dikatakan Tuhan oleh manusia selain Allah, ada yang patung ini, ada yang patung itu, ada keyakinan ini, keyakinan itu, ada yang menyembah matahari, bulan, ada yang menyembah bumi, ada yang menyembah lautan, itu semuanya Tuhan-Tuhan bikinan mereka. Telisik, cari tahu, Tuhan A, ini siapa yang membuat? Yang membuat adalah pencetus agama itu. Ada yang menyembah matahari. Agama apa? Shinto. Siapa yang membikinnya? Dia yang membikin menyembah matahari. Ada yang menyembah ini, dewa itu. Ada demit ini, demit itu. Siapa yang menyembahnya? Telisik. Cari tahu. Ujung-ujungnya adalah bikinan manusia. In hiya illa asma'un. Sammaitumuha antum aba'ukum. Tuhan-tuhan itu adalah kalian yang membikin. Kalau bukan kalian, nenek moyang kalian membuat. Tetapi, kalau Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, ini Tuhannya semua Nabi, Tuhannya semua Rasul, dari Adam, Nuh, sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, menyembah pada satu Tuhan, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bikinan manusia, bukan hasil budaya manusia, bukan rintisan manusia, bahkan itu semuanya wahyu min Indillah, wahyu dari Allah Azza wa Jal yang membuktikan kebesarannya dengan mengadab siapapun yang menentangnya dan memenangkan dan membela dan menyelamatkan siapapun yang mengesakannya, yang mentauhidkannya, yang mengikuti para nabi dan para rasul akan selamat, dan yang menentangnya akan hancur. Dan itu sudah kita bisa baca dalam Al-Quran, kisah kaum-kaum yang Allah hancurkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, menjaga kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita dari kesyirikan dan dari akibat kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita, memberikan taufik kepada kita. Yang terakhir, mumpung saya ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengadab tidak pernah, wahai kaum muslimin, memberitahukan. Tidak ada, wahai kaum muslimin, yang namanya adab itu terjadi kemudian sebelumnya diberitahukan. Adab itu bahtatan, sekonyong-konyong, tiba-tiba. Sehingga kalau seandainya ada orang yang berbuat syirik, ternyata kali itu tidak diadab, jangan kau mengatakan, "Nih, kami tidak disiksa, Allah takut kepada kami." Na'udzubillahi min dzalik. Kami tidak disiksa walaupun kami berbuat syirik. Mana siksanya? Sudah sekian tahun kita lakukan, enggak pernah ada siksa. No, wa kaum muslimin 950 tahun. Diazab sekali azab habis. Apakah menunggu azab Allah Azza wa Jalla? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan kau sombong dengan mengatakan kami sudah begini lama, ternyata tidak pernah ada siksa. Sehingga jangan kaitkan azab dengan syirik. La na'udzubillahi min dzalik, ucapan yang salah. Ada yang mengatakan gempa ini jangan dikaitkan dengan urusan dosa. Itu akibat tangan-tangan manusia. Akibat dosa yang dilakukan oleh manusia, dalam hal ini yang paling dahsyat, kesyirikan. Dan LGBT yang menghanguskan kaumnya Nabi Lut, LGBT, dan juga kesyirikannya di waktu itu. Maka hadirin kaum muslimin rahimani warum jami'an, kita takut dengan adab. Seandainya Allah takdirkan mati, mudah-mudahan Allah matikan kita di atas tauhid. Amin. Allah matikan kita di atas iman dan takwa, sehingga ketika nanti kita dibangkitkan dalam keadaan kita berbeda dengan mereka, para pelaku kesyirikan dan pelaku kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari semua itu. Amin rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.